pergi tinggalkan kamu. Bukan tak cinta kepadamu, sakit hatiku, kau bermainkan aku. Kau di sana dengan lain cintamu. Saat cintai